Ya, Mitra Bisnis, untuk Anda di Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Solo, dan Yesik FM Jogja ya, ini sedang mempersiapkan apa kira-kira menu buka puasanya, atau mau mempersiapkan untuk berhenti? Gak mungkin kalau berhenti berbuka, waduh, pingsan dong. Bang, tadi udah disampaikan kalau quitting itu tidak harus menunggu saat yang terburuk. Jadi saat yang posisi bagus pun, saatnya kita stop juga bisa. Tapi rugi gak Bang nanti kalau lagi posisi puncak, tiba-tiba kita memutuskan untuk I'm quit? Belum tentu. Jadi berdasarkan penelitian dan survei dan selanjutnya, ternyata kebanyakan orang itu berhenti, mundur atau stop itu pada titik-titik yang tidak menguntungkan. Misalnya orang panik, akhirnya orang berhenti, orang mundur, orang stop. Oke? Atau orang putus asa, atau orang merasa ini, orang berhenti gitu loh. Dan tidak, jadi gini, berhenti itu tidak pernah dilakukan secara sukarela dan tidak pernah dijadikan sebuah strategi yang cerdas. Kebanyakan orang berhenti itu terpaksa. Yeah, I'm agree with you. Terpaksa gitu loh, karena keadaannya memaksa, akhirnya berhenti, mundur dan seterusnya. Nah, akibatnya berhenti itu menjadi sesuatu yang tidak pernah menguntungkan. Oke, jadi bagaimana supaya itu menguntungkan? Itulah sebabnya, berhentinya jangan pada saat panik, jangan pada saat terpaksa, jangan pada saat kepepet. Tapi berhentinya justru kita yang desain, kita yang menentukan kapan, kita yang menggunakannya. Oh nih, saat ini adalah saat kita untuk berhenti. Dan kita menggunakannya sebagai suatu strategi yang cerdas. Oke. Lalu ada strategi yang cerdas apa lagi nih di balik kapan memutuskan kita untuk stop, berhenti begitu. Nah, terus gitu loh. Yang seringkali juga berhenti, stop dan itu dan mundur itu seringkali harus dijadikan sesuatu yang bisa mengungkit kita ke posisi yang lebih baik. Seringkali orang berpikir salah. Orang berpikirnya kita nggak boleh berhenti, kita maju terus dan baru kita bisa ke tingkat yang lebih baik gitu loh. Tapi sebenarnya kadang-kadang gitu loh, orang justru berhenti, stop dan ini karena dia itu berhentinya dia itu bisa mengungkit dia untuk berada ke posisi yang lebih baik. Oke, misalnya contohnya yang paling gampang adanya contoh begini. Kalau seorang profesional gitu loh, dia merasa bahwa di perusahaannya itu dia sudah mentok gitu loh. Kadang-kadang kan orang gak berasa gitu loh, dan orang tidak berani keluar gitu loh. Tapi kalau dia sudah mentok di perusahaan itu dan sudah tidak ada harapan lagi, sudah tidak ada masa depan. Contoh misalnya begini, presiden direkturnya itu adalah pemilik perusahaan. Dan Anda hanyalah direktur biasa. Ya udah pasti dong, Anda gak mungkin jadi presiden direktur dong. Iya kan? Iya. Karena kalau presiden direktur yang meninggal juga pasti diwarisin ke anak-anaknya. Anda udah gak pasti. Di sana Anda sudah mentok. Nah kalau Anda merasa sudah mentok dan Anda merasa bahwa ini adalah puncak dari kehidupan saya, puncak dari profesi saya, dan kalau Anda mau mendaki ke puncak yang jauh lebih tinggi, mau tidak mau Anda harus quit. Oke. Bisa dimengerti untuk yang satu ini. Terus udah gitu, ada orang yang juga quit gitu loh, untuk lebih berbahagia. Contohnya? Loh, banyak sekali. Misalnya, ada orang yang tidak quit gitu loh. Karena di pekerjaannya itu dia mungkin stres, menderita, mengalami situasi diskriminatif, dan seterusnya. Alangkah baiknya dia berhenti dan mencari sesuatu yang ini. Nah ini, bahwa berhenti ini, stop dan mundur ini tidak pernah dijadikan suatu strategi, suatu pilihan yang cerdas. Nah, tidak ada orang yang menyarankan, udah deh baiknya kamu nyerah aja deh, kamu stop, pergi gitu ya. Iya. Jarang sekali. Nah, itulah sebabnya, misalnya contoh gitu loh ya, banyak orang yang misalnya puasa hanya karena memang sudah bulannya kita puasa. Jadi puasa itu menjadi sesuatu yang ritual. Padahal sebenarnya kita melihat gitu loh ya, banyak makhluk hidup yang lain itu kalau sakit itu mereka tidak makan dan mereka puasa gitu loh. Jadi Anda bisa melihat nih sebenarnya banyak sekali gitu loh bahwa pilihan-pilihan dalam hidup ini itu harus kita kenali dan kita manfaatkan secara lebih cerdas. Oke, baik. Nah, ini ada satu pertanyaan juga lewat SMS ya. Sore Bang Kavi, sebelum dijawab, ketawa yang kencang dulu dong. Lagi puasa doi. Mau tanya, misalnya kerjaan saya udah enak nih, tapi kelihatannya prospek ke depan tuh akan apa? Akan enggak lagi? Enggak lagi atau gitu lagi? Nih? Atau akan enggak lagi kali. Udah enak. Oh ya benar, dan prospek ke depan akan enggak lagi. Nih dari Bang Ganda nih. Oke. Okay. Sekarang udah enak, tapi kelihatannya prospek ke depan akan iya lagi atau enggak lagi ya Bang ya kira-kira ya. Jadi begini. Makanya kita harus mengenali gitu loh apa yang kita cari di dalam hidup ini. Gitu loh, Anda mencari gaji yang besar, Anda berpikir ah udahlah gua enggak usah ngapa-ngapain yang penting pokoknya gua gaji besar, tapi apakah kepuasan spiritual Anda, kepuasan Anda di lain materi itu jauh lebih penting. Nah, kalau Anda mungkin merasa bahwa kepuasan spiritual Anda dan kepuasan lain Anda itu jauh lebih penting, maka mungkin Anda akan bersedia menerima gaji yang lebih rendah. Dan akan mungkin Anda akan mundur, berhenti, stop, mundur, dan seterusnya gitu loh. Oke, okay? Nah, inilah sebabnya, misalnya, banyak orang-orang yang sukses itu tahu persis kapan harus berhenti. Kenapa? Misalnya begini, kita melakukan sesuatu, katakanlah sebuah eksperimen atau sebuah percobaan, setelah kita lakukan gitu loh, ternyata gagal terus. Kalau Anda tidak berubah dan tidak berhenti dan tidak mundur dari percobaan itu dan Anda pindahkan percobaan Anda ke tempat yang lain, Anda mungkin tidak akan berhasil. Jadi banyak sekali berhenti, mundur dan seterusnya itu menjadi pilihan ini gitu loh, menjadi pilihan yang sangat intelijen. Tapi kalau Anda terusin gitu loh, kadang itu menjadi sesuatu yang kekonyolan yang sangat luar biasa. Oke. Nah itulah sebabnya pertama tadi yang kita katakan yang sangat menarik adalah bahwa kita making the choice of quitting itu seringkali pada waktu yang tidak tepat. Iya. Oke, kita akan lanjutkan lagi nanti dan Anda boleh mengirimkan SMS ke 0816-924-924 ya, sekedar berbagi atau bertanya sama Bang Kavi kira-kira kapan saatnya Anda untuk berhenti, kapan sih tepatnya quitting ini dilakukan sebagai suatu strategi yang cerdas begitu ya. Dan untuk telepon kita juga buka di 633-9160-0810 Pas FM. Kami akan kembali sesaat lagi.